banyak dosa yang kau buat. Berapa kali engkau bermaksiat? Sampai kapankah engkau kan bertaubat? Siapkah engkau pulang ke airan? Ada yang bilang waktu itu uang, tapi sayang waktu sholat dilewatkan. Bila ada suara azan digemakan, bersolatlah sebelum kau disolatkan. Waktu kecil kan sudah diajarkan, udah besar kok disia-siakan. Sebab